Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa lidah. Maka selanjutnya qolal musannif hafizallahu taala ifsa'u sirri zaujah awi zauj. Menyebarluaskan rahasia istri atau suami. Di antaranya adalah rahasia berkenaan dengan hubungan biologis yang terjadi di antara keduanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarin nasi," sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah posisinya pada hari kiamat adalah seorang yang yufdi ilam ra'atihi, menyetubuhi istrinya. Di catatan kaki, yufdi ilam ra'atihi ay yasilu ilaiha bil mubasyarah, yaitu dia sampai kepada istrinya bil mubasyarah, dengan persentuhan kulit dengan kulit, awil mujama'ah, atau bahkan terjadinya hubungan biologis. Wa tufdi ilaihi, dan dia pun, dan si wanita pun menyalurkan syahwatnya kepada suaminya. Suma yang syuruh sirroha, kemudian si suami menceritakan rahasia istrinya tentang apa yang dia lakukan bersama istrinya saat berhubungan badan. Maka ini Nabi katakan adalah orang yang paling jelek kedudukannya dan posisinya pada hari kiamat. Wa hadza a'zamu khianatil amanah, dan ini adalah bentuk khianat terhadap amanah yang paling jelek. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa yang bersumpah untuk beragama dengan bukan Islam. Ini, seorang mengatakan saya kafir jika saya pencurinya, ya, saya Yahudi jika saya malingnya, atau kalimat semacam itu. Dia mau tegaskan kalau dia bukan pencuri, dia bukan pelakunya, dia bukan malingnya. Kemudian dia katakan saya Yahudi kalau saya malingnya, saya Nasrani kalau saya malingnya. Maka ini satu ucapan yang terlarang, sebagaimana dari Thabit ibn Dohak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan siapa yang bersumpah ala millati ghairil Islam, siapa yang bersumpah dengan agama bukan Islam, kadziban secara dusta, fa huwa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Ya, maka siapa yang maka siapa orang yang bersumpah dengan selain Islam dan dia bohong, ternyata dia adalah pencurinya, dia adalah malingnya, dan dia katakan saya Yahudi jika saya malingnya, untuk mengatakan bahasanya dia bukanlah malingnya padahal dia malingnya, fawa kama qal, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Ya, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan kalau dia Yahudi atau dia Nasrani. Walaysa ala ibni Adam nadrun fi ma la yamliku, dan seorang anak keturunan Adam yaitu manusia tidaklah memiliki kewajiban untuk melaksanakan nadar jika nadarnya itu dalam hal yang berkaitan dengan bukan miliknya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, dan barang siapa yang bunuh diri dengan satu benda, udziba bihi fi nari jahannam, maka dia akan disiksa dengan benda tersebut yang dia pakai untuk bunuh diri pada hari kiamat nanti. Jika dia bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka Allah akan siksa dia di neraka dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi dalam neraka. Wa man la'ana mu'minan fa waqa qatlihi, siapa yang melaknat atau mencaci maki, sumpah serapah terhadap seorang mukmin, maka dia sebagaimana membunuhnya. Wa man qadzafa mu'minan bikufrin, dan siapa yang melemparkan tuduhan kafir kepada orang yang beriman, fahuwa kaqatlihi, maka dia sebagaimana membunuh seorang mukmin. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya adalah di antara dosa lisan adalah taswitul fasik, menyebut orang fasik dengan sebutan penghormatan yang berlebihan, penghormatan yang istimewa. Ya, kalau dalam bahasa kita tentu ada penghormatan biasa sekedar menyebut pak, dan ada dan penghormatan yang istimewa lebih dari sebutan pak. boleh jadi mungkin bos atau ungkapan yang lain. Dan ini ditujukan kepada orang fasik yang ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi atau yang lain. Maka ini adalah satu hal yang terlarang. Sebagaimana dari Buraidah radhiallahu anhu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu lil munafik." Janganlah engkau berkata kepada orang munafik dengan kata-kata sayyid, tuan. Yang dimaksud adalah sebutan dan panggilan penghormatan yang istimewa. Boleh jadi juragan, boleh jadi bos atau ungkapan yang lain yang ini berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan zaman. Fa innahu iyyaku sayyida, jika dia itu betul-betul sayyid, faqad askhattum rabbakum, maka sungguh jika kalian mengucapkan hal tersebut secara tulus, itu adalah bosmu, itu adalah junjunganmu atau semacam itu, maka berarti kalian, dan itu ngomongnya bukan bohong namun tulus, memang seperti itu, maka kalian telah membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka meskipun di sini disebutkan bahasanya munafik, ya, dan judul, namun judulnya adalah fasik, ya, karena yang dimaksud dengan munafik di sini adalah orang yang bukan orang yang saleh. Itu yang jadi pokok masalah, itu yang jadi illah. Maka meskipun redaksi hadisnya adalah berkenaan dengan orang munafik, berlaku juga dengan orang fasik, ahli maksiat, orang yang hobi maksiat dan sebagainya. Kemudian dosa lisan yang selanjutnya adalah sabul huma, mencaci maki demam, mencaci maki penyakit yang menimpa seseorang. Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika membesuk seorang perempuan bernama Musaib atau Umul Musayyab. Hadis ini dalil bolehnya membesuk lawan jenis, bolehnya laki-laki membesuk kemudian perempuan, namun tentu dengan syarat tidak ada hal-hal, tidak ada khulwah dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan dalam hal ini. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malaki ya Ummu Saib?" Maka bagaimanakah keadaanmu wahai Ummu Saib atau Ummul Musayyib? Tazab zafina, engkau demam? Qalat, maka Ummu Saib mengatakan, "Alhumma la barakallahu fiha," semoga Allah tidak memberkahi demam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Ummu Saib dengan mengatakan, "La tasubbi alhumma," jangan engkau mencaci demam. "Fa innaha tudhibu khataya bani Adam," karena sesungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa manusia, sebagaimana kir, sebagaimana alat pandai besi itu menghilangkan kotoran atau karat besi. Tuzab zafina di catatan kaki artinya bergerak-gerak, gemetar dengan gerak-gerak yang sangat. Ai tarta adina, yaitu engkau gemetar. Apakah engkau gemetar karena demam? Maka dia mengatakan, "Ya demam, semoga Allah tidak memberkahi demam." Maka di sini kita lihat bahasanya doa jelek itu tergolong caci maki. Maka ucapan Ummu Saib adalah doa jelek, doa yang tidak pantas, dan ini diberi judul bab caci maki. Maka di antara bentuk mencaci adalah mendoakan jelek. Maka doa jelek itu adalah bentuk, di antara bentuk caci maki. Kemudian dosa lisan yang terakhir yang dibahas di buku ini adalah ariddatu bil qaul, murtad gara-gara ucapan. Maka keyakinan ahli sunnah, ya, keyakinan yang benar, orang itu bisa murtad dengan semata-mata ucapan, meskipun itu tidak diniatkan oleh hatinya. Semata-mata ucapan, meskipun tidak diniatkan oleh hatinya, namun dia tidak terpaksa untuk mengucapkan ucapan tersebut, Demikian juga orang itu bisa murtad dengan semata-mata perbuatan, meskipun tidak diniatkan dengan hatinya, manakala tidak ada yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana orang itu bisa murtad karena keyakinan dan karena karena keyakinan tertentu. Maka aridatu murtad dengan ucapan adalah di antara pembatal Islam, dan dia adalah dosa lisan yang paling berbahaya bagi seorang manusia. Maka di antara murtad dengan kata-kata adalah berdoa minta-minta kepada selain Allah, yastaghis, minta tolong ketika susah, ketika sakit, ketika pailit kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Misal seorang itu berkata kepada kuburan tertentu, wahai Sayyid Fulan, wahai Wali Fulan, jika engkau kabulkan permintaanku, jika apa yang jadi hajatku terwujud, maka aku akan menjelih kambing di komplek ini, di komplek ini, dan akan aku berikan sebagai makanan untuk semua orang yang ziarah dan kunjung berkunjung ke tempat ini. Maka itu ini nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini satu hal yang membatalkan iman. Atau kemudian demikian juga berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak mesti semuanya membatalkan iman. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan iman adalah berdusta dengan mengatakan kalau dia mendapatkan wahyu, atau seorang mengatakan bahasanya saya adalah nabi utusan Allah, maka ini dusta atas nama Allah dan membatalkan iman. Kemudian yukadzib ahadan min rusulihi, atau mendustakan salah satu rasul, tidak percaya kalau pernah ada seorang rasul namanya Musa, tidak percaya kalau ada seorang, kalau Nabi Ibrahim, kalau Ibrahim adalah seorang nabi. Maka ini satu hal yang membatalkan iman. Atau mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kalau Nabi mewajibkan sholat. Itu kebohongan dibuat oleh para ulama fikih, padahal Nabi tidak mewajibkan sholat misalnya. Atau mendustakan tidak percaya wajibnya wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji dan yang lain. Atau mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Atau mengejek salah satu rasul, mengejek salah satu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengejek bisyai'in min dini rasul, salah satu ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam, mengejek salat, mengejek haji, mengejek puasa. Maka ini satu hal yang membatalkan iman. Atau mengejek ganjaran, mengejek surga misalnya. Atau kemudian mengejek siksaan Allah Subhanahu wa taala, semisal mengejek neraka. Kalau saya masuk neraka, saya mah senang ketemu artis-artis. Ini mengejek neraka. Ucapan ini membatalkan iman. Murtad orangnya dengan ucapan tersebut. Atau yasubullaha, atau lebih parah lagi, mencaci maki Allah, mengatakan Allah itu kejam, Allah itu bengis, dan atau kemudian ucapan yang semisal, atau mencaci maki Rasul, atau mencaci maki agama, ini agama Islam itu agama kolot, agama biadab, atau kalimat-kalimat yang lain, agama yang tidak relevan dengan zaman modern, agama yang ketinggalan zaman. Mencaci maki agama, ini ucapan yang membatalkan iman. Atau yasifullah binakas, Allah mensifati Allah dengan kekurangan, mengatakan Allah itu buta, atau Allah itu pincang, atau Allah itu bodoh, atau yang lain. Atau al-aib, atau satu memberikan, menetapkan satu cacat pada Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang la ya'liku billahi taala, tidak layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengatakan bahasanya ibadah yang diajarkan oleh selain nabi itu lebih bagus daripada ibadah dan petunjuk nabi. Atau beranggapan bahasanya hukum yang ditetapkan oleh nabi lebih bagus daripada hukumnya, lebih bagus daripada hukum manusia, atau sama sederajat dengan hukum manusia, atau dianggap sah-sah saja dan boleh-boleh saja menetapkan hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan bahasanya hukum manusia penjara karena mencuri itu satu hukum yang lebih jelek daripada hukum Islam, namun dianggap sah-sah saja hal tersebut dilakukan karena manusia punya hak untuk menetapkan hukum, atau tidak wajib taat dengan hukum Allah, atau keyakinan semacam itu. Demikian juga di antara ucapan yang membatalkan iman adalah ucapan membenarkan agama orang-orang musyrik dengan mengatakan semua agama itu sama, sama baiknya, sama-sama mengantarkan ke surga. Bahasanya kemudian penduduk surga itu heterogen sebagaimana penduduk dunia. Di surga itu juga ada orang Konghucu, ada orang Nasrani, ya, ada orang Hindu, orang Buddha, sebagaimana orang Islam, ya, tidak homogen, ya. Tidak hanya surga itu tidak hanya monopoli orang Islam, ya, orang Nasrani juga masuk surga, orang Hindu, Buddha, Majusi juga masuk surga. Maka ucapan semacam ini adalah ucapan yang membatalkan iman. Atau kemudian yujawis, membolehkan keluar dan tidak taat, tidak terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peranggapan bahasanya orang yang sudah sampai makom tertentu tidak wajib sholat karena dia sudah menjadi manusia suci, wali, ya, sudah tidak lagi kemudian terikat dengan aturan-aturan Allah. Maka ucapan semacam ini adalah ucapan yang membatalkan iman. Kemudian fasal yang terakhir adalah penutup di buku ini, yaitu fasal tentang wujubu hifdzil lisan, wajibnya mengontrol, mengendalikan lisan atau menjaga lisan dan tidak melepas lisan tanpa kendali. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, iklam ketailah bahasanya yang baris sepatutnya bagi setiap mukallaf untuk mengontrol lidahnya, lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang nampak dan dia yakin ada manfaat dalam ucapan tersebut. Dan jika berbicara dengan tidak berbicara itu sama manfaatnya, 50-50. Dia timbang-timbang manfaat berbicara 50%, enggak ngomong manfaat 50%. Fasunnatul imsaku anhu. Maka dalam kondisi dianggap 50-50 antara baiknya, antara berbicara dan diam, maka yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah tidak berbicara. Karena boleh jadi berbicara dalam hal ini akan menyeret perkataan yang mubah, itu bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau perkataan yang makruh. Wahabal hadza katsirun au ghalibun fil adah. Dan ini terkadang di sini adalah satu hal yang sering kali terjadi, berawal dari perkataan yang mubah dan boleh akhirnya kemudian kebablasan. Boleh jadi pada awalnya seorang itu berbicara misalnya ghibah yang boleh, karena dalam rangka mengingatkan orang lain dengan bahaya. Namun berangkat dari ghibah yang boleh akhirnya kemudian keterusan kebablasan sampai membahas aibnya yang itu bukan bagian dari kejelekan yang patut diwaspadai oleh orang lain. Karena jika ghibah yang boleh karena dalam rangka mengingatkan, maka cukup dengan kejelekan yang wajib diwaspadai. Adapun kejelekan yang lain yang itu tidak ada hubungannya dengan hal ini, maka tidak boleh dibicarakan. Maka pada awalnya kemudian ghibah yang boleh dan perkataan yang boleh, kemudian biasanya orang itu asik ketika membicarakan orang lain, akhirnya kemudian merembet, kemudian masuk pada daerah yang itu hukumnya haram. Maka itu satu hal yang banyak, satu hal yang sering terjadi, bahkan ghalib fil adah. Biasanya itu satu hal yang dominan, berawal dari pembicaraan yang boleh kemudian merembet masuk ke dalam ruang yang haram. Dan ada satu perkataan indah yang dikatakan oleh An-Nawawi di sini yang wajib untuk kita camkan dan wajib kita perhatikan dan wajib menjadi kaedah dalam bermuamalah, kaidah dalam bersikap, kaidah dalam berinteraksi, kaidah dalam memilih kawan, memilih ucapan dan yang lainnya, yaitu wassalamatu layatul hasyi. Ya, selamat dari penyimpangan, selamat dari dosa, selamat dari kejelekan, itu tak ternilai harganya. Itu tak ternilai harganya. Ya. Maka ketika ini satu hal yang mubah, namun nanti menjurus orang, mengantarkan dan menyeret orang kepada kejelekan, ya, maka selamat dengan menghindari hal yang mubah, itu satu hal yang seharusnya dilakukan, karena selamat dari keburukan, kejelekan, selamat dari penyimpangan, kesesatan, ya, karena baca buku, karena salah dalam berteman dan yang lain, itu layak itulah syaih. Selamatnya agama itu ya, tidak ada nilainya, tak ternilai. Wassalamatu layatuluha syai. Wa qad qala Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baik kualitas keislaman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Yaitu meninggalkan hal-hal yang mubah, yang manakala khawatir hal yang mubah ini akan mengantarkan pada hal yang haram. Seorang penyair mengatakan, ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, ayuhal insanu, wahai manusia, la yaltakhannaka, dan jangan sampai lisan itu menggigitmu, innahu thuban, karena sesungguhnya lidah manusia itu adalah ular. Lidah manusia itu adalah ular. Ya, kalau bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Ya, mulut, lisan itu harimau. Ya, kalau syair Arab, ya, lidah itu adalah ular. Kam fil maqabir, betapa banyak orang yang masuk ke dalam kubur, min qatili lisanihi, gara-gara korban lisannya. Betapa banyak orang mati gara-gara omongannya. Dia kemudian punya omongan, berawal dari omongan, orang lain tersinggung, marah, ya. Kemudian boleh jadi akhirnya dia mati, dibunuh oleh temannya yang marah, ya. Dan yang lain, betapa banyak terjadi peperangan gara-gara ini, ya, kepala negara A kemudian ngejek-ngejek negara yang lain, marah, gak mau minta maaf dan seterusnya, akhirnya perang, ya. Betapa banyak orang itu mati berawal dari korban lisannya. Kana tahabu liqa'ahu asyaja'anu, dan adalah takut untuk berjumpa dengannya, ya, takut berjumpa dengan ular tersebut, asyaja'an, banyak para pemberani. Banyak para pemberani malah takut, orang-orang yang betul-betul pemberani itu takut berjumpa dengan, ya, dengan ular lidah. Hanya orang nekat saja, ya. Orang yang nekat saja yang kemudian tidak punya ketakutan. Wa qala al-akhar, penyair yang lain mengatakan, ya mutul fata min athratin bilisanihi, betapa banyak orang itu mati karena terplesetnya lidahnya. Walaisa ya mutul mar'u min athrati rijli, namun seorang itu tidaklah mati karena terplesetnya kaki. Demikian normalnya, meskipun ada juga orang yang terpleset kemudian mati karenanya. Normalnya cuma terpleset di kamar mandi atau lumut dan sebagainya, normalnya tidak sampai mati. Fa'atharatuhu bilisanihi tudhibu ra'sahu, maka terplesetnya lisan itu menyebabkan hilangnya kepalanya, dipenggal, dibunuh orang gara-gara terpleset lisan. Wa'atharatuhu birijlihi tabra'u ala muhali, sedangkan terplesetnya kaki itu sembuh setelah beberapa waktu. Ataupun kepala yang hilang, tidak bisa balik lagi. Oleh karena itu maka fayam barilil insan, maka sepatutnya seorang muslim tidaklah Allah yukhija lafzatan da'i'atan, tidaklah tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Maka tidaklah dia ucapkan kata-kata yang jelas manfaatnya. Fa'alihi, maka wajib baginya untuk menjaga kata-katanya dengan tidak berbicara kecuali dalam perkara yang dia berharap mendapatkan untung dalam perkataan tersebut, dan bisa kemudian menambah iman dan takwanya. Maka jika seorang itu ingin berbicara dengan mengucapkan satu kalimat, hendaklah dia lihat, hendaklah dia pertimbangkan apakah di dalam perkataan tersebut terdapat untung dan faedah ataukah tidak. Maka jika tidak ada padanya untung, keberuntungan, maka hendaklah dia tahan lidahnya. Namun jika kemudian itu adalah ucapan yang menguntungkan, maka hendaknya dia kemudian memiliki pertimbangan yang kedua. Hal yafutu biha kalimatun ya arbah minha. Apakah kemudian hilang gara-gara berkata-kata dengan perkataan ini perkataan yang lain yang jauh lebih menguntungkan? Ya, maka jika ternyata ada perkataan yang lebih menguntungkan, berzikir lebih menguntungkan daripada obrolan semacam itu, ya, baca Quran lebih menguntungkan dibandingkan ucapan semacam itu, falyadhayyiha bihadhihi. Maka janganlah dia buang sesuatu yang lebih besar untungnya dengan melakukan sesuatu yang kurang begitu menguntungkan. Fa idza arata an tastadil ala ma fi qalbi. Jika Anda ingin mengetahui isi hati orang, ya, jika Anda mau mengetahui, mau berdalil, mencari bukti tentang bagaimana isi hatinya, fastadil alaihi bi harakatil lisan. Maka buktikanlah dengan gerakan lidahnya. Maka ya, maka lisanmu itu menunjukkan mutu isi hatimu. Ya, maka orang yang ya, isi hatinya adalah kemudian apalan nyanyian, ya maka wajar kalau kemudian keluar kalimat-kalimat nyanyian. Ya, kalau orang itu isi hatinya Quran, maka yang keluar Quran. Ya. Kalau orang itu isi hatinya adalah caci maki, ya maka yang keluar itu caci maki. Kalau isi hatinya itu adalah jorok, porno, ya, ya itulah yang keluar di lidahnya. Jika ingin tahu isi hati orang, lihatlah ya, kualitas omongannya, kualitas lisannya. Fa innahum, maka ucapan lisan itu akan menunjukkan kepada Anda ma fil qalbi, isi hati. Sya'a sahibu am aba. Baik orangnya itu mau, setuju ataupun dia tidak setuju. Enggak seperti itu kok isi hatiku. Nah, meskipun dia mengatakan tidak seperti itu hatiku, tidak sejelek omonganku, itu cuma omonganku saja. Non, hatiku itu ya, seputih salju. Nah, nah, maka itu dusta. Itu dusta. Itu dusta. Meskipun dia menolak, maka ucapan lisannya itu menunjukkan kualitas isi hatinya. Ucapan lisannya itu menunjukkan kualitas isi hatinya. Yahya ibn Mu'adz mengatakan, al-qulub kal-qudur. Sesungguhnya hati itu seperti tungku atau periuk. Tagli bima fiha. Maka dia akan mendidih dengan bima fiha, dengan isinya. Ya, maka jika kemudian isinya beras, maka yang mendidih adalah beras. Ya. Kalau kemudian isinya air, ya yang mendidih cuma air saja. Kalau isinya susu, ya yang mendidih adalah susu saja. Wa alsinatuha magharifuha. Sedangkan lidah itu gayungnya, ciduknya. Fangdur ila rajuli hina yatakallam. Maka kata Yahya bin Mu'adz, seorang ulama tabi'in, maka kalau mau ingin tahu kualitas seseorang, kualitas seseorang, simak ketika dia ngomong. Simak ketika dia ngomong. Fa inna lisanahu yartarifu laka mimma fi qalbihi. Maka lidahnya itu akan mencawo, akan mengambil apa yang jadi isi hatinya. Apakah isi hatinya itu manis, ataukah kemudian asam, ataukah kemudian segar, ataukah kemudian asin pekat, asin yang sangat sehingga tidak bisa diminum, azbun itu segar sehingga bisa diminum, ada asin yang sangat asin itu tidak bisa diminum. Kalau asin biasa masih bisa diminum, asin yang sangat asin, satu tetes orang kan akan membuangnya. Itu namanya ujaj, asin yang sangat asin, dan yang lainnya. Wa yubayyin laka ta'ma qalbihi irtirafu lisanihi. Akan jelas bagi Anda rasa hatinya, rasa isi hatinya dengan cawuan lisannya. Demikian kata Yahya ibn Mu'ad. Ai kama tat'am bilisanika tu'mama fil qudur, sebagaimana Anda bisa mengecap dengan lidah dan mengetahui rasa isi periuk, ya, isi tungku minat ta'am berupa makanan, ya, fatudrik al-ilma bihaqiqati dhalik, sehingga engkau Anda faham dan betul-betul tahu bagaimanakah rasa makanan tersebut. Maka demikian juga Anda bisa merasakan isi hati seseorang min lisanihi, dari lisannya. Fatadzuku ma fi qalbihi min lisanihi, maka Anda bisa mengecap dan mengetahui isi hati orang tersebut dari lidahnya. Kama tadzuku ma fil qadri bi lisanika, sebagaimana Anda mengecap dan merasakan isi periuk dengan lidah-lidah Anda. Wa minal ajbi, dan satu hal yang mengherankan, mudah bagi banyak orang at-tahafud, jaga diri, wal ihtiras, dan jaga diri dari makan yang haram. Banyak orang yang mudah baginya untuk menjaga diri dari uang yang haram. Jadi dari uang yang haram, dari makanan yang haram, yang katanya enak sekalipun, sate babi yang enak sekalipun tidak doyan. Banyak orang yang kuat dan bisa seperti itu, dan bisa menjaga diri dari melakukan kezaliman, mukul orang, nendang orang, nempeleng orang, jadi preman. Banyak orang yang kuat dan bisa jaga diri dari zina, dari mencuri, dari minum khamar, dari memandang hal-hal yang haram dan yang lainnya, minal muharramat, berbagai hal yang haram. Namun sulit baginya menjaga dan mengontrol gerakan lidahnya. Hatta tara rajula, sampai-sampai Anda lihat seorang yang yusaru ilahi bidin. Kalau terjemah letternya adalah diisyaratkan kepadanya bidin, orang yang bagus agamanya. Artinya adalah jika masyarakat ditanya siapakah di kampung ini orang yang sangat bagus agamanya, semua akan mengisyaratkan kepada dia. Maka ada seorang yang disepakati oleh masyarakatnya sebagai orang yang bagus agamanya, sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang ahli ibadah, non ternyata dia berbicara dengan perkataan yang mendatangkan muka Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengucapkan perkataan tersebut tanpa kontrol, la yulqi laha balan, tanpa perhatian. Yang seorang itu bisa turun gara-gara satu ucapan yang mendatangkan muka Allah, itu seorang itu bisa jatuh ke dalam neraka dengan jarak yang sangat-sangat jauh, lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Wa kam tara, dan betapa banyak Anda lihat orang yang warak, orang yang jaga diri dari perbuatan-perbuatan kecil, zina dan yang lain, jaga diri dengan dari kezaliman, namun lidahnya yafri fi a'radil ahya wal amwat wala yubali, namun lidahnya terjulur membahas kehormatan orang yang sudah hidup ataupun orang yang sudah mati tanpa peduli. Artinya di sini mau mengatakan penyakit lisan adalah penyakit as-solihin, orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ngaji, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin baca Quran dan sebagainya, itu punya penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit lidah. Ya, penyakitnya orang soleh bukan dari zina, dari kemudian khamar, dari judi dan yang lain. Mereka bisa jaga diri dari hal itu. Namun banyak orang soleh tidak bisa jaga diri dari menodai, melanjangi kehormatan orang lain, mencaci maki, merendahkan orang lain. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Jamaah salat isya masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan membaca afatul lisan karya Syekh Said Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Wa idza aradta, dan jika Anda ingin mengetahui hal ini, maka perhatikan dan renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jundab radallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulan, ada seorang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Maka ada seorang yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal berfirman kepada orang ini, man dalladhi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah-sumpah mencomot namaku, ala alla aghfira li fulanin, bahasanya aku tidak akan mengampuni fulan. Fa inni qad ghafartu li fulanin, sungguh aku ampuni dosa-dosanya si fulan, yang dikatakan bahasanya Allah tidak akan mengampuninya, wa ahbattu amalaka, dan aku hapus semua amalmu. Ya, di sini dihadkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan membuat orang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mengisahkan seorang abid, seorang ahli ibadah yang telah beribadah kepada Allah, masya Allah, dalam waktu yang sangat lama. Di waktu yang sangat lama dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dihapuslah ahbatat hadil kalimatu al-wahidah, maka hanya gara-gara satu baris kalimat yang dia katakan, maka dia, maka kalimat ini menghapus seluruh amalnya. Di hadis di atas lengkap ceritanya, Nabi menceritakan bahasanya di Bani Israel ada dua orang. Dua orang ini kenal, dua orang ini berteman, yang satu ahli ibadah yang masya Allah ibadahnya, yang satu ahli maksiat. Dan setiap kali ahli ibadah ini seringkali memberikan nasihat kepadanya, sampai ketika satu ketika bolak balik ngasih nasihat, sampai satu ketika ngasih nasihat, maka si ahli ibadah, si ahli maksiat ini mengatakan, jangan campur urusanku. Itulah kamu ngurusi dirimu sendiri, jangan nyampur-nyampuri urusanku. Maka jengkel sekali, sudah bolak-balik dinasihati ratusan kali atau bahkan lebih. Maka sang ahli ibadah tadi mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, wallahi la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kemudian di akhirat Nabi ceritakan Allah marah besar dengan orang ini. Dia cuma kalimat yang salah, dia cuma satu baris saja, atau bahkan tidak sampai satu baris kalau ditulis, wallahi la yaghfirullahu li fulan, cuma itu saja salahnya. Namun satu kalimat ini menghapus semua amalnya, dan menjadi sebab amal ibadahnya yang puluhan tahun itu tidak Allah nilai, Allah hapus. Maka dia merusak dunianya dan akhiratnya dengan cuma semata-mata satu kalimat. Bahaya kalimat, ya, bahaya kalimat yang tidak dipikir baik-baik kemudian diucapkan, bisa menghancurkan amal ibadah yang nilainya, yang kemudian yang dilakukan selama puluhan tahun. Maka hal ini menunjukkan bahasanya penyakit orang saleh, penyakit ahli ibadah adalah masalah lisan. Ini penyakitnya orang ngaji, ini penyakit lisan. Penyakitnya tukang masjid, tukang ke masjid, ini lisan. Orang ini puluhan tahun rajin ke masjid. Ini, kalau dalam bahasa kita, puluhan tahun beribadah, sholat jamaah dan yang lainnya. Dan itu semua hapus gara-gara satu kalimat yang tidak, gara-gara lisannya. Maka dia tidak, maka dia adalah orang yang bisa menjaga diri dari zina, dari maksiat, dari judi, dari khamr dan yang lain. Dan dia tidak bisa jaga diri dari lisannya. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu mereka menghisap diri mereka sendiri gara-gara perkataan yang dianggap sia-sia. Yaumun harun wa yaumun barid, cuma sekedar komentar yang tidak ada manfaatnya. Ini dingin, hari ini dingin, hari ini terik sekali. Ini sebagai perkataan yang tidak ada manfaatnya. Semua orang tahu kalau hari ini dingin, semua orang tahu kalau semua hari ini panas. Lalu apa manfaat dari ucapan tersebut? Ngasih informasi, semua orang ngerti. Lalu apa manfaat di balik hal tersebut? Tidak ada manfaatnya. Mereka kemudian merasa bersalah dengan ucapan yang tidak ada manfaatnya semacam ini. Walaqad ru'iya ba'dul akabir min ahli ilmi, terdapat mimpi ba'dul akabir, salah satu ulama besar, itu terlihat dalam mimpi, finaum, dalam tidur. Fasu'ila an halihi, kemudian orang yang bermimpi ketika bermimpi melihat beliau yang telah wafat dan dia adalah seorang ulama besar, bertanya tentang keadaan beliau di sana. Maka kemudian sang ulama dalam mimpi tersebut mengatakan ana mauqufun ala kalimatin qultuha. Aku dihisab dan aku tertahan gara-gara satu kalimat yang pernah aku ucapkan. Yaitu qultu dulu ketika di dunia aku pernah mengatakan ma'ahwajan nasu ila ghaizin, ketika musimnya musim kering, panas, maka kemudian aku katakan betapa manusia sangat membutuhkan hujan. Fakilali, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadaku, wa mayudrika, dari mana kamu tahu manusia membutuhkan hujan? Ana a'lamu bimaslahati ibadi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku yang lebih tahu tentang mana yang terbaik, mana yang paling maslahat untuk hamba-hambaku. Maka beliau tertahan dari mendapatkan kenikmatan, di sini dikatakan demikian, tertahan dari mendapatkan kenikmatan gara-gara satu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Waqala ba'du sahabat, ada seorang sahabat yang berkata kepada budak perempuannya pada satu hari, hati beri, datangkan sufrah. Sufrah itu hamparan untuk alas makan. Ya, kalau sufrahnya orang Saudi sekarang plastik, maka ini plastik. Kemudian nanti di situ kemudian tempat nasi dan sebagainya. Nanti kalau kemudian selesai makan, kemudian tinggal plastik ditutupkan, dibuat apa yang jadi sampah, tulang-tulang dan sebagainya, tinggal dimasukkan ke kotak sampah. Namanya sufrah, hamparan untuk makan, alas untuk makan. Hati sufrah na'bathu biha, datangkan sufrah, saya mau, kami akan main-main dengannya. Thumma qal, kemudian dia mengatakan astaghfirullah, ma atakalam bi kalimatin ila wa ana uhtimuha wa azumuha, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan kecuali aku kekang dan aku kekang. Ila hadil kalimata, kecuali kalimat ini, kharajat minni, kalimat ini keluar dari diriku, bi ghairi khitamin wala zimamin, tanpa tali kekang dan tanpa tali kekang, tanpa saya pikirkan. Awkamakal, atau kurang lebih demikian yang beliau katakan, dikutip dari Jawabul Kafinya Ibn Al-Qayyim. Ibn Buraidah mengatakan, aku melihat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma satu ketika memegang lidahnya sambil mengatakan, waihak, celaka engkau wahai lidah. Kul khairan, katakanlah yang baik-baik, maka engkau akan beruntung, atau diam, jangan ucapkan yang jelek-jelek, maka engkau akan selamat. Wa illa, jika tidak, fa'lam annaka satandam, maka sadarilah dan yakinlah bahasanya engkau akan menyesal. Maka ada yang bertanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kenapa engkau katakan seperti itu? Qal, maka Ibn Abbas mengatakan, inna balagani, sunnya telah sampai kepadaku, annal insana arahu qal, bahasanya annal insana, ada seorang yang annahu arahu qal, aku sangka atau aku lihat dia mengatakan, laisa ala syai'in min jasadihi asyadda hanaqan wa ghaidhan yaumal qiyamah minhu ala lisanihi, tidak ada satupun anggota badan, anggota yang di jasad, yang seorang itu akan lebih besar marahnya dan marahnya pada hari kiamat dengan anggota badan tersebut melebihi marahnya seseorang dengan lidahnya. Ilaman qala khairan au amla au amla bi khairan, kecuali orang yang mengatakan perkataan yang baik atau dengan lidahnya dia mendiktikan ucapan-ucapan yang baik. Dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersumpah dengan nama Allah alladzi la ilaha illahu, yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia, ma'alal ardi syai'un, tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih memerlukan penjara dalam waktu yang lama dibandingkan lidahku. Jika demikian lidahnya Ibnu Mas'ud, bagaimanakah dengan lidah orang lain? Yunus bin Ubaid mengatakan, tidaklah aku melihat seseorang dan mengetahui seseorang yang lisanuhu minhu ala balin, dia kontrol lisannya, dia tidaklah kemudian berkata-kata kecuali dia kontrol, kecuali dia telah pertimbangkan. Ala balin itu artinya dia perhatikan, tidak kemudian asal ucap, asal bersuara, semuanya dia pikirkan. Illa ra'aitu dzalika fi sa'iri amalihi, kecuali aku lihat semua perbuatannya juga seperti itu. Maka orang yang dia mengontrol lisannya, maka dia mengontrol semua tindak tanduknya. Dia mengontrol semua perbuatannya. Dia tidak akan melangkah kecuali setelah melakukan pertimbangan. Dia tidak akan berbuat setelah dipikir jernih-jernih dan masak-masak. Awalnya dari mengontrol lisan. Ini manfaat mengontrol lisan. Manfaat mengendalikan lisan. Orang itu akan bisa mampu mengendalikan organ tubuhnya dan anggota tubuhnya yang lain. Dan tidaklah rusak ucapan seseorang kecuali aku lihat kerusakan semacam itu, kerusakan di semua perbuatannya. Dan ketahuilah dan sadarilah bahasanya anggota badan al-jawarih yang paling mudah bergerak, yang tidak membutuhkan banyak energi untuk bergerak adalah lisan. Itu ya, dia bisa kemudian bergerak 2 jam ngomong dan tidak keluar energi, yang tidak kemudian kemeringat, tidak kemudian kembrobios. Coba tangan, coba kaki, namun lidah itu luar biasa. Dia kemudian bisa kemudian terus menerus beraktivitas selama berjam-jam tanpa capek. Maka anggota badan yang jarang capeknya itu lidah. Itu yang jarang capek. Namun meskipun demikian, wa ya'adaruha alal abdi, namun gerakan anggota badan yang paling besar bahayanya adalah juga lidah. Dan perlu diketahui bahasanya para ulama salaf dan khalaf berselisih pendapat apakah semua yang diucapkan oleh lidah itu tercatat. Semua yang diucapkan oleh lidah itu tercatat, baik itu bernilai dosa ataukah bernilai pahala ataukah tidak ada nilainya. Semuanya dicatat. Ini pendapat pertama. Ataukah hanya kebaikan dan kejelekan saja yang dicatat, hanya yang bernilai dosa dan pahala saja yang dicatat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Adharuhuma al-qawlu awal, dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan semuanya dicatat, bukan hanya yang bernilai dosa atau bernilai pahala, namun yang tidak ada nilainya, cuma sekedar orang mengerang aduh, atau seorang kemudian, atau kemudian yang lainnya, semuanya dicatat. Ya, sekedar nulis di Facebook WKWKWK, itu dicatat oleh malaikat. Nah, dan ada catatannya, semuanya dicatat. Meskipun itu tidak ada nilainya, pahalanya, tidak ada dosanya, semuanya dicatat oleh malaikat. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya lidah itu punya dua penyakit besar. Jika seorang itu selamat dari salah satunya, belum tentu selamat dari yang lain. Penyakit yang pertama adalah penyakit gara-gara ngomong, kemudian yang kedua penyakit gara-gara tidak ngomong. Waqad yakunu kullun minhuma a'dham itsman minal ukhra fi waqtiha, dan pada waktunya boleh jadi yang satu lebih besar dosanya daripada yang lain. Maka orang yang diam dan tidak mau menyampaikan kebenaran ada setan yang bisu, yang dia asinillah, bermaksiat kepada Allah. Dan kenapa orang itu tidak berbicara dan menyampaikan kebenaran? Boleh jadi karena murain, karena riya, karena pamer, atau karena basa-basi, sungkan dengan temannya dan yang lain. Ketika temannya salah, maka dia tidak tegur karena basa-basi. Dan ini tentu, ini adalah satu hal yang tercela. Idza lam yakhaf ala nafsihi, jika dia tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Jika dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka ini bisa jadi udzur kenapa dia tidak menyampaikan kebenaran, tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak melakukan nahi mungkar, dan tidak mengajak kepada kebaikan, melarang orang dari kejelekan. Jika dia ingatkan orang dari kejelekan, boleh jadi dia akan dipecat atau dimutasi atau kemudian dipukuli atau yang lain. Maka ini boleh, ini bisa jadi udzur untuk diam. Yang diam di sini bukan bermakna setuju, namun dia mengkhawatirkan dirinya jika berbicara. Kemudian yang kedua, dan orang yang menyampaikan, membicarakan satu hal yang batil, satu hal yang tidak benar, adalah setan yang ngomong, yang dia adalah seorang yang maksiat kepada Allah. dan mayoritas manusia menyimpang baik saat ngomong ataupun saat diam. Mayoritas manusia ngomongnya keliru, diamnya juga salah. Diam padahal harusnya tidak diam, ngomong padahal harusnya tidak ngomong. Fahum, maka banyak manusia berada di antara dua jenis ini. Wa ahlul wasat, dan orang yang pertengahan, itulah ahlus siratal mustaqim, orang yang meniti jalan Allah yang lurus. Mereka adalah orang yang menahan lisannya dari perkataan yang batil dan melepaskan lisannya dan berbicara dalam hal-hal yang memberikan manfaat di akhirat. Maka Anda tidak akan melihat orang yang betul-betul di atas jalan Allah yang lurus berbicara dengan satu perkataan yang perkataan tersebut pergi sia-sia tanpa manfaat. Lebih-lebih lagi perkataan tersebut membahayakan akhiratnya. Tidak akan ada jumpai orang yang semacam itu. Dan sungguh pada hari kiamat ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan membawa ganjaran sebesar gunung. Lalu dia jumpai lisannya telah menghancurkan seluruh ganjarannya. Di sisi yang lain ada orang yang menghadap Allah dengan membawa dosa sebesar gunung. Lalu dia jumpai lisannya menghancurkan semua kejelekannya, karena dia adalah orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala wa mattasalat bihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan zikir. Oleh karena itu terdapat seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan izni wa aujis, wahai Nabi, berilah aku nasihat yang singkat. Berilah aku nasihat wa aujis, dan singkat saja, jangan panjang-panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga nasihat penting untuk orang tersebut. Yang pertama, idza qumta fi salatika, jika engkau berdiri untuk mengerjakan salat, fasholli salata muwaddi'in, maka salatlah sebagaimana salat orang yang perpisahan. Maka salatlah dalam keadaan yakin ini adalah salat terakhir yang bisa engkau kerjakan. Ini salat terakhir yang bisa engkau kerjakan. Ini bekal terakhir, habis salam nanti mati. Dan ini adalah kiat penting supaya orang bisa khusyuk dalam sholat, adalah mengamalkan wasiat Nabi ini. Idza qumta ila sholati, idza qumta fi sholatika, jika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, fasholli sholata muwaddi'in, sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang mau perpisahan, perpisahan dengan dunia. Maka siapa yang menyadari ini adalah sholat terakhir yang bisa dia kerjakan, dia sadari ini adalah bekal terakhir yang bisa dia kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yakin, maka itu akan jadi sholat yang sangat berkualitas, akan sholat yang kualitasnya sangat-sangat unggul, akan sangat-sangat khusyuk jika orang itu mengerjakan sholat dalam kesadaran hati semacam ini. Kemudian yang kedua, wala takalam bi kalimatin ta'tadiru minhu ghadan, janganlah engkau berkata-kata yang engkau nanti akan minta maaf gara-gara ngomong tersebut esok harinya. Artinya jika engkau berbicara, timbang baik-baik, jangan sampai sekarang ngomong besok diralat, sekarang ngomong kemudian besok minta maaf karena ternyata kemarin yang keluar adalah ucapan yang menyakitkan, dan itu tidak disadari sebagai satu hal yang menyakitkan, baru sadar setelah terlepas dan setelah diucapkan. Kemudian wajma' al-ya'sa mimma fi aidin nas, dan kumpulkanlah ya, putus asa dengan harta yang ada di tangan manusia. Janganlah berharap santunan orang lain, jangan berharap belas kasihan orang lain. Jadilah seorang yang qanaah, jadilah seorang yang mandiri, seorang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan orang yang mengiba-iba mengharap uluran tangan belas kasihan manusia. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, demikian juga diriatkan oleh Imam Ahmad. Maka ini adalah tiga wasiat, yalaha min wasoya. Betapa sangat pentingnya dan manfaatnya tiga wasiat di atas. Maka dengan wasiat yang pertama, seorang itu akan menjadi orang yang sangat berkualitas ibadahnya, akan menjadi seorang yang khusyuk dalam sholat. Dan dengan wasiat yang kedua, seorang itu akan menjadi orang yang hati-hati untuk jaga lisan, dan siapa yang hati-hati dengan lisannya maka dia akan hati-hati dengan semua perbuatannya. Dan yang ketiga adalah akan menyebabkan seorang itu menjadi orang yang qanaah dan dia adalah orang yang kaya. Dan dia adalah orang yang kaya. Laisal ghina bikasratil ardi innal ghina ghinan nafsi. Ya, dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan bukanlah kaya berlimpahnya harta, namun kaya adalah hati yang qanaah. Dan orang itu akan qanaah manakala dia putus asa dari bantuan manusia. Dia kemudian berkeyakinan manusia tidak akan ada yang menolongnya. Tidak ada yang bisa menolongnya dan manusia tidak akan ada yang mau menolongnya. Yang bisa menolong saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia akan jadi manusia yang mandiri. Ya, dia akan yang bisa menolong saya adalah apa yang saya lakukan. Ya, dan itu pun setelah taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayalaha min wasaya. Betapa sangat penting dan manfaatnya wasiat ini. Maka jika seorang hamba itu mengamalkan tiga wasiat ini, tamat umuruhu, sempurnalah semua keadaannya. Wa aflah, dan dia akan menjadi manusia yang beruntung. Oleh karena itu maka Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, man najatu? Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan tiga wasiat. Amsik alaika lisanaka, kontrollah lidahmu. Itu sumber keselamatan dunia dan akhirat. Tadi telah kita bahas, banyak orang mati, dibunuh orang, ya, dilabrak orang, ya, dimarah-marahi orang gara-gara lisannya. Demikian juga itu kunci sukses di akhirat. Waliyasaka baituka, dan adalah engkau merasa rumahmu adalah tempat yang lapang. Tidaklah engkau menjadi orang yang betah di rumah. Betah di rumah, jadilah orang yang betah di rumah. Maka betah di rumah tidak hanya diperintahkan untuk perempuan, laki-laki juga diperintahkan untuk betah di rumah, sehingga dia merasa cukup dengan istrinya. Yang betah di luar rumah itu bahaya. Orang yang baik itu adalah orang yang mudah kangen dengan rumahnya, kangen dengan istrinya, bukan kangen dengan istri tetangganya. Maka waliyasaka baituk, betah di rumah itu satu kunci kesuksesan. Terjaganya kemaluan, orang itu betah di rumah. Dan dia menjaga diri dari sehingga tidak banyak pandangan-pandangan yang mengganggu matanya dan pikirannya. Demikian juga apalagi jika seorang itu hidup di masyarakat yang penuh dengan atau banyak kerusakan di mana-mana, ya, maka betah di rumah asal kemudian tidak ngadep internet terus. Kalau ngadep internet terus ya sama saja di luar rumah. Mau kemudian dia betah di rumah baca buku dan sebagainya, beribadah, ngapal Quran dan yang lainnya, sumber keselamatan. Kemudian yang ketiga, wabuki ala khati'atik, dan tangisilah dosamu. Karena menangis karena dosa itu adalah bukti serius bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun. Wa yanbaghi lil muslim, dan sepatutnya seorang muslim menyibukkan lidahnya dengan mengingat Allah taala dan mengucapkan hal-hal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak menyibukkan dirinya dan lisannya dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan, dan dia akan disibukkan oleh lisannya, dan dia akan disibukkan oleh dirinya bima yaduruhu, dengan hal yang berbahaya bagi dirinya. Ini kaidah dalam hidup. Siapa yang tidak sibuk dengan al-haq, sibuk dengan kebaikan, maka dia akan sibuk dengan hal yang batin, hal yang tidak ada manfaatnya, dan hal yang membahayakan dirinya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, kulul ulumi siwal Qur'ani muzghilatun, semua pengetahuan selain Al-Qur'an itu satu hal yang menyibukkan. Ilal hadis wa ilmal fiqh fiddini, kecuali sibuk juga dengan hadis dan ilmu fikih tentang agama. Al-ilmu maqala fihi haddatsana wa masiwa dzaka waswasus syayatini. Maka hakikat ilmu agama yang sesungguhnya yang ada di sana hadasana, yang ada di sana riwayat, ya, yang ada di sana riwayat. baik Al-Quran, atsar sahabat ataupun riwayat Al-Quran. Wa masiwadaka waswasus syaitani, adapun yang lainnya sekedar menyibukkan diri dan badan, dan itu adalah waswas setan. Ya, maka diambil dari perkataan Imam Syafi'i ini, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang manfaat, maka dia akan sibuk dengan hal yang berbahaya. Tidak ada pilihan yang tengah-tengah. Hadza was'alullah al-'aliyyil 'adzim bi asmail husna wa sifatihil 'ula ayaj'ala a'malana khalisatan liwajhil karim wa ayarzuqana al-'ilman nafi' wal 'amala salih wa ayanfa'ana bima 'allamana innahu 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Dan demikian ya pembahasan buku ini, kami memohon kepada Allah Zat yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung dengan semua nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur, agar Allah jadikan amal kita ya, amal penulis dalam hal ini menulis buku kemudian menyebarkannya, dan beliau adalah Syekh Sa'id Al-Qahtani, adalah di antara penulis buku yang tidak kemudian tidak tercantum padanya hukuku tabak mahfudah, hak cetak itu terlindungi. Silahkan dicetak ya, itu Syekh Sa'id Al-Qahtani sebagaimana kemudian maka beliau kemudian berdoa kepada Allah agar menjadikan amal kami menulis buku ini ikhlas karena Allah semata. Demikian juga kita mohon kepada Allah agar amal kita mempelajari buku ini, mentelaahnya, mengkajinya adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajah Allah semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan ilmu yang manfaat itu akan menghasilkan amal yang saleh. Wa ayanfa'ana bima 'allamana, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa bil ijabati qadir, dan Dia adalah Zat yang Maha Kuasa untuk mengabulkan semua doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka 'ala 'abdihi wa rasulihi wa khiratihi min khalqihi makhluk pilihannya, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah memberikan sanjungan, keselamatan, keberkahan untuk hambanya, rasulnya, manusia, manusia pilihan di antara makhluk-makhluknya, keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai datangnya hari kiamat. Demikian kajian membaca dan mentelaah kitab Afatul Lisan, Fitha'il Kitab wa Sunnah, karya Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani, hafizahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunannya kepada kita, kepada penulis buku ini, demikian juga kepada kita semua, dan kepada masyaikhuna, guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita agama ini. Dan Allahumma alimna ma yanfa'na wa fa'na bima'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.